perempuan dengar ini cerita. Perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari. Ai perang besar you see. Tapi bayi juga sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini you sudah tak nampak. Di kantor saya ada seorang sekretari. Potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam apple. Salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin. You know she wants to romance. I tanya kemana? She said kebun bunga. Ini chance by I said okay signorita. Tiba di sana si nona mulailah posing. She makes badan I sejuk terus I shivering. She said, don't be afraid my darling. Saya jawab, oh this is so thrilling. Kita pun pergi duduk dekat satu bangku. And then she said, I love you. So then what did I do? I think you pun tahu. Sudah tentu I kiss the girl bertalu-talu. Saya pulang ke rumah cukup senang hati. Tapi my wife terpandang lipstick on my pipi. Dia menerkam dan menggigit. Saya tak malu terus menjerit. Periuk belanga terbang melayang-layang. Menghentam my belakang. I would like to tanya. Kalau you yang kena. Wife you juga cemburu jadi what will you do? Wife you juga cemburu jadi what will you do?